lama kau menghindar. Sekian banyak kasih terbuang, mestinya aku sadari dulu semua ulah dan sikapku. Lagu untukmu, sekedar kata maaf dariku. Terserah kau suka atau benci, yang pasti aku terima. Aku masih sayang padamu seperti dulu, dan kau harap kau pun tahu ingin ku miliki rasa yang dulu pernah ada. Maafkan aku atas lewati bersama kata bahagia. Berilah waktu untuk ku mengulang kembali cita-cita kita yang terhenti. Tiba-tiba